yaitu syafaat untuk ahli tauhid. Dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada orang yang mau memberi syafaat, sekaligus ayat ini juga menunjukkan adanya syafa'ah al-manfiyah, syafa'ah yang manfiyah, syafa'at yang dinafikan, syafa'at yang dilarang, yaitu syafa'at kesyirikan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin Allah. Maka ketika meminta syafaat, mintalah syafaat kepada Allah. Ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya Nabi, syafaatilah aku. Ya Wali, syafaatilah aku. Ya Syekh, syafaatilah aku dari amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka ini meminta syafaat kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan, karena syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan syafaat semuanya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, maka mintalah syafaat kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Kemudian kata Allah azza wa jal, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada atau mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah azza wa jal meliputi langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha agung. Di dalam ayat ini disebutkan ma'ani tauhid, ya. Makna-makna tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Karena di dalam ayat ini disebutkan beberapa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini disebutkan bagaimana agungnya Allah dan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini juga disebutkan bagaimana kekuasaan Allah, kerajaan Allah azza wa jal. Sehingga tidak heran kalau ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling agung. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, sampai pada lafad Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kita lanjutkan pada lafad berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Thumma akhbaru an ilmihil wasi' al-muhiti. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma akhbaru an ilmihil wasi' al-muhit. Wa annahu ya'lamu ma baina aydil khalaik min al-umuril mustaqbalati allati la nihayata laha wa ma khalfahum min al-umuril madiyati allati la hadda laha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang ilmunya yang maha luas, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk dari perkara-perkara yang akan datang, yang tidak ada akhirnya. Wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang makhluk. Minal umuril madiyah, dari perkara-perkara yang sudah berlalu. Allati la hadda laha, yang tidak ada batasannya. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyah, dan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang samar atas Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari ilmu Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pergerakan semut yang hitam di dalam kegelapan malam, di atas batu yang hitam. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui setiap daun yang jatuh. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Allah maha mengetahui semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang ada di hadapan mereka yaitu perkara-perkara yang akan datang nanti, yang tidak ada akhirnya. Dan apa-apa yang ada di belakang mereka yaitu perkara-perkara yang sudah berlalu, yang tidak ada batasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dalam surah Ghafir, sebagian mengatakan surah Mukmin, Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah maha mengetahui lirikan mata dan pandangan mata yang berkhianat, yaitu mata yang memandang perkara yang Allah haramkan, seperti memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, melihat aurat yang bukan mahramnya, dan juga pandangan-pandangan haram yang lainnya. Allah Maha mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang digunakan untuk memandang hal-hal yang haram. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jal. Wa annal khalqa la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmillahi wa ma'lumatihi. Kemudian lafaz berikutnya, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa annal khalqa, dan bahwasannya makhluk itu, la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmillah wa ma'lumatihi, tidak ada seorang pun dari makhluk yang dia mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah dan maklumat Allah subhanahu wa ta'ala, illa bima sya'a, kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu kecuali apa yang Allah ajarkan, minha, dari ilmu Allah tersebut. Wa huwa ma atla'ahum 'alaihi minal umuri syar'iyyah wal qadariyah, yaitu perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan atau Allah ajarkan kepada mereka atau kepada makhluk dari perkara-perkara syar'iyah atau qadariyah. Perkara-perkara yang sifatnya syar'i atau perkara-perkara yang sifatnya qadari. Wahwa juz'un yasirun jiddan. Dan ilmu tersebut yang Allah ajarkan kepada makhluknya itu adalah juz'un yasir, bagian yang sangat sedikit. Yasirun jiddan, mudmahillun fi ulumil bari, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Wa ma'lumatihi, dan maklumat Allah Azza wa Jal, seakan-akan hilang. Nah, karena saking sedikitnya, seakan-akan naam hilang. Kama qala a'lamul khalqi bihi wa humur rusul wal malaika. Sebagaimana yang dikatakan oleh makhluk yang paling mengetahui tentang Allah Azza wa Jal, yaitu para rasul dan para malaikat. Apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu, tidak ada ilmu pada kami, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan. Kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Itu pun juz'un yasirun jiddan, bagian yang sedikit sekali. Jika dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Azza wa Jal. Summa akhbaro an azamatihi wa jalalihi. Kemudian lafaz berikutnya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Dan kursi Allah Azza wa Jal meliputi langit dan bumi. Meliputi 7 langit dan 7 bumi. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma akhbaro an azamatihi wa jalalih. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang keagungannya dan kemuliaannya. Wa anna kursiyahu wasi'as samawati wal ard, dan bahwasannya kursi Allah Azza wa Jalla itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi saja sudah begitu besar, ya. Maka bagaimana dengan kursi Allah Azza wa Jalla yang meliputi seluruh langit dan bumi? Apa itu kursi Allah Azza wa Jalla? Kursi adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berada di atas langit. Dan kursi ini beda dengan arsy. Arsy di atasnya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala makhluknya. Kursi di sini adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jal yang dia adalah tempat atau letak dua telapak kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahih dari ucapan beliau. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ucapan beliau, ucapan sahabat yang mauquf, jika terkait hal-hal yang seperti ini, yang di luar nalar, ya, maka lahu hukmu rafa', memiliki hukum marfu', sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak berijtihad dengan hal-hal seperti ini, ya, yang di luar nalar, ya, kecuali na'am, mereka telah mendapatkan ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kursi di sini bukan atau lain dengan ars. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian, lain kursi, lain ars. Kursi adalah makhluk Allah Azza wa Jal, tempat kedua telapak kaki Allah Azza wa Jal. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Tanpa kita, oh bagaimana? Ya. Kaki Allah, oh bagaimana? Naam, kursi kok jadi tempat kedua kaki Allah? Ya. Bagaimana bentuknya kita gak tahu. Ya. Karena itu perkara gaib. Jangan dibayangkan kayak orang, naam, atau manusia, atau hewan yang meletakkan kakinya di tempat sesuatu. Ya. Jangan. Kita hanya wajib mengimani bentuknya dan kaifiahnya kita tidak tahu. Karena itu perkara gaib. Namun kita mengimani karena ini disebutkan di dalam azhar. Dan ini termasuk daripada manhaj dan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Meyakini bahwasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah Azza wa Jal. Tanpa kita menolaknya, tanpa kita membagaimanakannya, dan tanpa kita menyamakannya dengan makhluk. Dan tanpa kita mentakwilnya dengan takwil-takwil yang batil, yang tidak ada sandarannya. Dan kursi adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang besarnya meliputi langit dan bumi. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat, Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fiturs. Tidaklah tujuh lapis langit, ya, jika dibandingkan dengan kursi, itu kecuali seperti tujuh lempengan dirham, tujuh keping dirham yang dilemparkan ke lembah yang sangat luas. Kemudian dalam riwayat yang lain, mal kursiyu fil arsi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin min al-ard. Tidaklah kursi jika dibandingkan dengan arsy, kecuali seperti lingkaran yang terbuat dari besi, ya, atau lempengan besi, ya, bulatan besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas. Nah, jadi kursi lebih luas daripada langit dan bumi, ya, dan arsy lebih luas daripada kursi. Nah, begitu besarnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, menunjukkan agungnya sang penciptanya, ya, yaitu Allah Azza wa Jal, sehingga di akhir ayat disebutkan wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Allah sebutkan bagaimana keagungan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Sebagian mengatakan kursi ini maknanya ini dan itu, ini dan itu, ya. Nah, mentakwilkan dengan takwil yang batil. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, ya, memelihara langit dan bumi dan tentunya seluruh makhluknya. Allah tidak merasa berat untuk memeliharanya. Wa annahu qad hafizahuma, dan bahwasanya Allah telah menjaga dan memelihara keduanya. Wa man fihima, dan apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam langit dan bumi. Minal awalim, dari makhluk-makhluknya yang telah Allah ciptakan, Allah telah menjaganya, Allah telah menjaga langit, bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, para penghuninya. Bil asbabi wan nadhamat allati ja'alaha Allahu fil makhluqat. Allah menjaganya dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang telah Allah jadikan pada makhluknya. Wa ma'a dzalika fala ya'uduhu ay yuskiluhu hifdhuhuma. Bersama dengan itu, Allah tidak merasa berat untuk menjaga keduanya dan apa yang ada di dalamnya, yaitu isinya, penduduknya, penghuninya. Allah tidak merasa berat untuk menjaga semuanya. Likamali azamatihi waqtidarihi wasi'ati hikmatihi fi ahkamihi, karena sempurnanya keagungan Allah dan kemampuan Allah dan luasnya hikmah Allah dalam hukum-hukumnya. Wahuwal aliyu. Kemudian di akhir ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wahuwal aliyul azim. Dan dialah Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Wahuwal aliyu bidhatihi ala jami'i makhlukatihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Maha agung zatnya. Di atas seluruh makhluknya. Wahuwal aliyu bi'azamati sifatihi. Dan juga dialah Allah yang maha agung sifatnya. Karena al-ulu, ketinggian di sini, ada dua macam. Uluwul dhat wa uluwul sifat. Tingginya zat Allah Azza wa Jal dan tingginya sifat Allah Azza wa Jal. Tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya itu Allah subhanahu wa ta'ala zatnya di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Fi bermakna ala, dari zat yang berada di atas langit. Yang akan dapat memutarbalikkan bumi, kemudian bergoncang, bergerak, bumi tersebut. Apakah kalian merasa aman? Dari zat yang berada di atas langit, jika dia memutarbalikkan bumi ini, kemudian bergoncang bumi tersebut. Juga, ketika seseorang sujud di dalam sholatnya, apa doanya? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Bukan subhana rabbiyal asfal, bukan. Tapi subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang budak yang mau dibebaskan, budak wanita yang mau dibebaskan dari perbudakan. Namun syarat pembebasan dari budak adalah harus apa? Mukminah, harus beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetes. Apa? Kalimat tes yang beliau sampaikan kepada jariah ini, budak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Allah, di mana Allah? Nah, maka jawaban budak tadi, fis sama, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Nah, yang di mana-mana ilmu Allah azza wajal, bukan zat Allah azza wajal. Aina Allah, di mana Allah? Maka kata jariah ini, fis sama, Allah di atas langit. Maka ketika jawabannya seperti ini, jawaban yang benar, yang menunjukkan dia itu seorang yang mukminah, seorang yang beriman. Maka kata Nabi, i'tikha fa innaha mukminah. Kalau begitu boleh ini dibebaskan. Nah, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang mukminah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Kemudian dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Juga makna ulu tinggi di sini adalah tinggi sifat Allah azza wa jal. Di mana sifat Allah maha tinggi yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun, dari sisi dan arah manapun tidak ada sedikit pun kekurangan. Jadi Allah Maha Tinggi zatnya dan sifatnya. Wa huwal aliyyul ladzi qaharal makhluqat. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan dialah Allah zat yang Maha Tinggi, alladzi qaharal makhluqat, yang dapat menundukkan makhluk-makhluknya. Wadanat lahul maujudat, dan semua yang ada patuh terhadapnya. Wa khada'at lahu as-sa'ab, yang tunduk kepadanya as-sa'ab, makhluk-makhluk yang susah diatur pun tunduk kepadanya dan tunduk terhadap qadar Allah Azza wa Jal. Wa dhallat lahur riqab, yang leher-leher merendahkan kepada Allah Azza wa Jal, patuh kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian wa huwal aliyul azim, al-azim, zat yang Maha Tinggi. Al-jami' li jami'i sifatil azamati wal kibriya'i wal majdi wal baha. Zat yang Maha Agung, yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran atau kesombongan dan keluhuran dan keelokan. Alladzi tuhibbuhul qulub, yang dicintai oleh hati-hati makhluk. Wa tu'adzimuhul arwah, dan diagungkan oleh ruh-ruh. Wa ya'riful arifuna anna 'azamata kulli syai'in wa in jalat 'anis sifati fa innaha mudmahillatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azhim. Yang orang-orang yang faham atau mengerti, dia mengerti bahwasannya, atau orang-orang yang berilmu, dia mengerti bahwasannya keagungan segala sesuatu, walaupun itu dikatakan agung secara sifat besar, ya, makhluk ini besar, makhluk ini agung. Nah, maka sesungguhnya walaupun dikatakan besar atau agung, mutmahillatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azhim, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, yaitu Allah Azza wa Jal. Besarnya ars, besarnya langit dan bumi, besarnya kursi dan makhluk-makhluk yang lain, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Fa'ayatun ihtawat ala hadihil ma'ani, maka ayat yang mencakup terhadap makna-makna ini, alati hiya ajalul ma'ani, yang itu adalah makna-makna yang paling mulia, disebutkan tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah, tentang kemampuan dan kekuasaan Allah dan seterusnya, dari apa yang disebutkan dari awal ayat kursi sampai akhir ayat kursi. Ayat yang seperti ini, yang mencakup makna-makna seperti ini, yang itu adalah makna-makna yang paling mulia, maka yahuq antakuna a'zama ayatil Qur'an, maka berhak dan pantas untuk menjadi ayat Al-Qur'an yang paling agung. Wa yahuqqu liman qara'aha mutadabbiran wa mutafahhiman an yamtali'a qalbuhu minal yaqini wal irfani wal iman. Dan pantas bagi orang yang membacanya, membaca ayat kursi, dengan cara mentadaburi ayatnya, menghayati dan memahaminya, maka pantas dia untuk penuh hatinya dengan keyakinan dan keimanan. Wa yakunu mahfudhon bidzalika min syururi syaitan. Wa an yakuna mahfudhon bidzalika min syururi syaitan. Dan orang yang membacanya dengan menghayatinya dan memahaminya, nah, selain dia pantas untuk penuh hatinya dengan keyakinan dan keimanan, juga pantas dia dijaga, ya, dari segala keburukan-keburukan syaitan. Nah, sehingga datanglah riwayat-riwayat yang menunjukkan Naam, terjaganya orang yang membaca ayat kursi dari keburukan-keburukan syaitan, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika dibaca sebelum tidur, maka dia akan terjaga sepanjang malam sampai pagi, terjaga dari keburukan-keburukan syaitan. Nah, demikian pula jika dibaca di pagi dan petang hari dalam zikir pagi petang, ya. Demikian pula jika dibaca pada setiap selesai sholat lima waktu. Nah, pantas orang yang membacanya untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Pantas untuk mendapatkan penjagaan dan perlindungan, ya, dari Allah Azza wa Jalla dari keburukan-keburukan syaitan. Taib, selesai dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat kursi. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.